suara kecil dong. Malah digeleng-geleng. Sambil bermain setinggi wah coba apa-apa. Setelah aku lari yang merindukanku yang memalu. Lelah gitu orangnya kukodi tapi bacang terawal. Papai Muna Performance by DJ Opus Revenge. Go, go, go.